Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kembali pembahasan daripada risalah yang baru. Pada kesempatan ini kita masuk pada pertemuan yang kedua dari risalah Al-Usul As-Sittah. Ya, barakallahu fikum. Lebih tepatnya syarah Al-Usul As-Sittah. Penjelasan berkaitan tentang 6 prinsip dasar yang wajib diketahui oleh seorang muslim, ya, agar dia barakallahu fikum membangun keislamannya di atas jalan yang lurus, di atas jalan yang hak, di atas prinsip-prinsip yang datangnya dari Al-Qur'an was sunnah barakallahu fikum. Dan sekali lagi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, prinsip yang 6 ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Barakallahu fikum. Namun, al-muallif, yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, membawakan 6 prinsip ini, karena 6 prinsip inilah banyak dari kalangan manusia terjatuh, ya, salah dalam mengamalkannya, salah dalam memahaminya. Padahal sangat jelas, ya, sangat jelas tertulis dalam Al-Quran, sangat jelas datang dari hadis-hadis Nabi SAW. Tapi masih saja banyak di antara kaum muslimin wal muslimat tentunya, ya, yang mana mereka masih saja terjatuh ataupun tidak mengamalkan ataupun salah dalam memahami 6 prinsip dasar di dalam Islam ini. Barakallahu fikum. Nah, pada pertemuan yang lalu ikhwani fiddin rahimani warahmatullahi, kita sudah membuka dengan, ya, mukaddimah, dan tentunya pada kesempatan ini kita juga masih dalam mukaddimah dari syarih, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Adapun pada pertemuan yang lalu barakallahu fikum, beliau hafizahullahu taala menjelaskan bahwasannya, ya, tauhid dan syirik adalah sebuah perkara yang saling berlawanan, bertentangan, bertolak belakang. Tidak bisa tauhid dan kesyirikan ini digabungkan. Dengan kata lain, orang yang melakukan kesyirikan, dia tidak bisa dikatakan sebagai ahli tauhid. Ya. Demikian pula sebaliknya, seorang ahli tauhid, ya, barakallahu fikum, maka dia terjauhkan daripada kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Jadi tidak ada yang tengah-tengah. Ya, tidak ada pada posisi tengah-tengah. Ya. Dikatakan, saya ahli tauhid. Barakallahu fikum. Saya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sholat kok. Saya puasa kok. Ya. Tapi di sisi lain apa? Dia datang ke kuburan. Dia meminta kepada mayit yang ada dalam kuburan. Dalam keadaan dia sholat. Maka, apakah orang seperti ini dikatakan ahli tauhid? Dalam keadaan sholatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sholat betul-betul datang ke masjid untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang dia berdoa sampai menangis-nangis dalam doanya. Tapi di sisi yang lain, di waktu yang lain, dia datang kepada, ya, kuburan. Ya. Dia meminta juga kepada kuburan tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Maka apakah dia dalam posisi tengah-tengah? Tidak. Amalan keikhlasan dia tadi, sholatnya tadi, puasanya tadi, doanya yang begitu ikhlas, begitu mengharapkan dari Allah subhanahu wa ta'ala tadi, semuanya itu gugur. Semuanya itu terhapuskan. Semuanya itu sia-sia. Karena apa? Karena satu amalan kesyirikan yang dilakukan barakallahu fikum. Dan pelakunya disebut sebagai apa? Ya, barakallahu fikum. Ya, sebagai orang yang melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Ya, dua perkara ini saling bertolak belakang, saling berlawanan dan tidak mungkin berkumpul selama-lamanya. Barakallahu fikum. Naam. Ya, tentunya juga apabila kita ingin disebut sebagai ahli tauhid, maka murnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bersentuhan dengan kesyirikan. Ya. Barakallahu fikum. Jangan sampai bersentuhan dengan kesyirikan walaupun ridha dengan kesyirikan tersebut. Betul-betul kita murnikan ya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian qala syarih hafizahullah taala walakin qalla man yatanabbahu li hadzal bayan, akan tetapi sedikit orang yang perhatian dengan penjelasan ini, yaitu penjelasan apa? Penjelasan tentang tauhid, tentang syirik yang begitu jelas di dalam Al-Quran. Penyebutan-penyebutan yang begitu jelas di dalam Al-Quran. Tapi sangat sedikit orang yang memahami, memperhatikan ayat-ayat yang muhkam ini, yang jelas ini, berkaitan tentang tauhid dan berkaitan pula dengan kesyirikan. Barakallahu fikum. Walidhalika tajidu kathiran minan nasi yaqra'una al-Qur'ana wa yaqa'una fi syirki wa yukhilluna bitauhidi. Oleh karena itu, ya, engkau akan mendapati banyak dari kalangan manusia. Ya. Mereka membaca Al-Quran. Namun di sisi yang lain, وَيَقَعُونَ فِي الشِّرْكِ, dan mereka terjatuh dalam kesyirikan, وَيُخِلُّونَ بِالتَّوْحِيدِ, dan meremehkan perkara tauhid. Ya. Barakallahu fiikum. Ini bukan omong kosong, ikhwani fiddin rahimani rahimah. Ini fenomena baik terjadi di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, sehingga beliau menulis risalah ini barakallahu fikum. Ya, demikian pula di zaman kita barakallahu fikum, berapa banyak orang yang masya Allah senang dalam membaca Al-Quran, bahkan dia target harus khatam ya, sekian kali dalam membaca Al-Quran ya, barakallahu fikum. Namun dalam amaliyah, dalam perbuatan, ucapan ya, barakallahu fikum, masih saja terjatuh kepada kesyirikan dan menganggap remeh tauhid. Ya. Ini kebanyakan manusia, khususnya kaum muslimin, menyangka bahwasanya tauhid itu apa? Sebatas rububiyah. Ya. Tauhid itu saya bertauhid. Saya yakin Allah yang menurunkan rizki kepada saya. Ya. Saya yakin Allah yang menurunkan hujan. Saya yakin Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam raya ini. Saya yakin Allah yang mendatangkan matahari dan bulan. Ya, ini rububiyah. Nah, jadi yang difahami hanya inilah tauhid. Ya, barakallahu fikum. Padahal ikhwani fiddin rahimanakumullah, inti daripada tauhid apa? Al-uluhiyah. Ibadah. Ya. Mempersembahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah inti daripada tauhid. Adapun rububiyah, ya, semua orang yang mengaku beragama, terlebih lagi agama Sabawi, agama yang diturunkan kitab-kitab padanya barakallahu fikum, mereka mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan musyrikin, mereka juga mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka terlena dalam peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fokus ibadah mereka kepada apa? Kepada makhluk-makhluk. Kepada serikat-serikat Allah Subhanahu wa taala. Kepada sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka yakin Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Allah lah yang memberikan rizki. Allah lah barakallahu fikum yang mengatur seluruh alam raya ini. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Kemudian ma'a anna hadzal amra wadihun fi kitabillah wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Padahal perkara ini, yaitu perkara tauhid, wadihun, sangatlah jelas. Di dalam Al-Qur'an, demikian pula di dalam sunnah Nabi Muhammad, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangatlah jelas. Ya, barakallahu fikum. Mereka membaca Al-Quran, Tapi apa? Tapi mereka terjatuh kepada kesyirikan plus apa? Menganggap remeh tauhid. Ini fenomena orang-orang ya, di zaman kita sekarang ini. Membaca Al-Quran. Mohon maaf, berapa banyak pondok-pondok pesantren yang menghasilkan penghafal Al-Quran. Orang yang bagus dalam membaca Al-Quran. Tapi lihat bagaimana amalan mereka. Ya. Nah, ya, barakallahu fikum. Bagaimana konsen fokus mereka dalam mendakwahkan tauhid? Tidak ada. Ya. Mereka sibuk dengan barakallahu fikum apa? Dengan qasidah-qasidah. Mereka sibuk dengan nasyid-nasyid. Mereka sibuk dengan Al-Quran-Al-Quran. Mereka sibuk dengan usul fikih. Ini di sisi mereka. Ya. Nah, tidak ada pembahasan tauhid dalam dakwah mereka. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya. Bukan tidak boleh membahas usul fikih. Boleh. Ya. Tapi jangan kesampingkan yang inti, yang pondasi, yang prinsip dasar, yaitu tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Dan ikhwani fiddin rahimakumullah, karena sebab usul fikihlah berapa banyak, ya, karena tidak ditopang dengan akidah yang lurus, akidah yang benar, ya, mereka fokus dengan usul fikih sehingga berapa banyak mereka terjatuh kepada bid'ah. Ya. Karena berdalilkan usul dalam fikih. Barakallahu fikum. Naam. Ini pembahasan lebih dalam lagi. Barakallahu fikum. Naam. Kenapa itu semua? Karena pondasi tauhidnya, pondasi akidahnya tidak kuat. Sehingga dalam menafsirkan usul fikih, ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Naam. Liannahum yamshuna alal awa'id. Wama wajadu alaihi aba'ahum wama syaikhahum. Penyebabnya kenapa? Ya. Karena mereka ya yamshuna 'alal awa'id. Mereka barakallahu fikum berjalan di atas adat kebiasaan, adat istiadat ataupun kebiasaan. Ini patokan mereka dalam beragama. Ya. Mereka baca Al-Qur'an, tapi kok bisa terjatuh dalam kesyirikan? Kok bisa menganggap remeh tauhid? Jawabannya ini. Apa? Mereka dalam beragama, berjalan, fokus yang mereka lihat, yang mereka jadikan barometer, yang mereka jadikan tolak ukur kebenaran itu adalah apa? Apa yang ada dalam adat istiadat. Kebiasaan-kebiasaan. Ya. Dan apa-apa yang mereka dapati, dari apa? Dari orang-orang tua mereka. Dan syekh-syekh mereka. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini ya tolak ukur mereka beragama. Sehingga walaupun mereka banyak membaca Al-Quran, tapi barakallahu fikum, ya isi kandungan padahal yang mereka bacakan apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a misalnya. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Mereka baca, hafal, jelas, sangat jelas sekali, tak perlu ada tafsir, misalnya. Dengan membaca saja dan faham terjemahnya saja, kita sudah faham, beribadah kepada Allah semata. Dan jangan kalian menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Bayangkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Mereka baca ini tanpa melihat tafsirnya pun faham terjemahannya. Ya. Barakallahu fikum. Tapi apa? Tapi sekedar membaca. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya, ini. Ya. Oleh karena itu ikhwani fillah rahimakumullah, hati-hati. Kita kembali lagi. Ya, anak keturunan kita jangan sampai salah dididik. Jangan sampai salah taruh tempat pendidikan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya. karena kagum, wah masya Allah di sini melahirkan hufadz, penghafal Al-Quran, targetnya 3 tahun sudah mutqin hafal Al-Quran, masya Allah. Bukan itu tolak ukur. Kita dalam apa? Dalam kesuksesan. Naam, kita bangga, kita senang, dan itu harapan orang tua, anak-anak kita menjadi penghafal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran. Barakallahu fikum. Tapi bukan hanya tok sebatas itu. Bisakah dia memahami Al-Quran? Bisakah dia beramal dengan Al-Quran tersebut? Barakallahu fikum. Dalam kehidupannya sehari-hari, barakallahu fikum. Dia faham apa yang dia baca dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, fal aslu indahum ma wajadu alaihi aba'ahum wa masyayikhahum wa ahla baladihim. Maka yang menjadi prinsip dasar di sisi mereka, ya, ini prinsip dasar mereka, ma wajadu alaihi aba'ahum, apa yang mereka dapati, ya, dari apa? Dari orang-orang tua mereka, wa masyayikhahum, dari apa? Dari guru-guru mereka atau orang-orang tua mereka atau nenek moyang mereka, wa ahla baladihim, dan dari penduduk negeri mereka. Nah, inilah tolak ukur mereka beragama, inilah pondasi mereka berpijak untuk membangun ibadah-ibadah. Barakallahu fi. Sehingga ikhwani fi din rahimahumullah, ya, bagaimana kita melihat, ya, ritual perayaan-perayaan di dalam Islam yang mereka jadikan masukkan kepada Islam. Ya. Barakallahu fi. Contoh misal, misalnya masalah tahlilan. Barakallahu fi. Ketika kita tidak mengadakan tahlilan, ya, kita dikatakan barakallahu fi, ini yang meninggal ini bukan hewan ini. Bukan sapi ini yang meninggal. Mati dikuburkan selesai. Ini yang meninggal orang tuamu. Ya. Nah. Ayo tahlili dia. Ayo buat acara untuk dia. Sebagaimana ayahmu juga terus membuat acara kakekmu, kemudian buyutmu, seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini dalilnya. Di sisi mereka, ini pijakannya, ini landasannya di sisi mereka. Ya. Kalau kita katakan, ya, emang tidak ada sunnahnya, Nabi tidak pernah melakukan tahlilan, para sahabat tidak pernah melakukan tahlilan, bahkan imam 4 madhab tidak pernah membenarkan tahlilan, kematian. Barakallahu fikum. Ya. Apa jawabannya? Kamu melanggar. Kamu ini mau apa? Sesat. Karena sudah apa? Sudah turun-murun seperti itu. Adat kebiasaannya sudah seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Ini dalilnya. Mereka tolak dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Barakallahu fikum. Ya. Nah. Demikian pula perayaan-perayaan yang lainnya. Barakallahu fikum. Dasarnya apa ini? Ya. Adat istiadat. Kebiasaan. Ya. Ataupun ajaran dari orang tua mereka. Nenek moyang mereka. Dan kebiasaan apa yang dilakukan oleh negeri mereka, daerah tempat mereka tinggal. Jadi ada rasa malu, ada rasa enggak enak apabila menyelisihi mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, maka ikhwan fillah rahimakumullah, tatkala kita memiliki kemampuan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka tegakkanlah barakallahu fikum. Nah, ya. Tegakkanlah barakallahu fikum ini sebagai dakwah ila Allah jalla wa ala. Nah, kemudian ikhwan fi din rahimahumullah, kata Syekh hafizahullah taala, wala yufakkiruna fi yawmin min al-ayyam, dan mereka tidaklah, ya, tidaklah mereka berfikir, ya, barakallahu fikum, dalam satu hari saja, dalam satu hari pun dari hari-hari yang mereka lewati. Maksudnya berfikir untuk menghayati Al-Qur'an, mentadaburi apa yang mereka baca. Agama itu seperti apa sih? Islam itu seperti apa sih? Apakah seperti ajaran nenek moyang kita ataukah tidak? Ya. Enggak mau berpikir akan hal ini. Ya. Barakallahu fikum. Sudah Kalau kata lainnya apa? Islam warisan. Islam keturunan. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ini yang mereka terima. Ini yang saja mereka teruskan, lanjutkan. Barakallahu fikum. Ya. Barakallahu. Mereka tidak mau untuk apa? Kritis dalam beragama. Mereka tidak mau barakallahu fikum ilmiah dalam beragama. Ya. Nah. Tapi kalau untuk urusan dunia, ya. Barakallahu fikum, harus kamu sekolah dulu. Ya. Nah, kalau kamu menjadi dokter ya sekolah, belajar ilmiah. Kamu kalau jadi insinyur ya sekolah. Ya. Kamu harus sekolah agar menjadi dokter, agar menjadi insinyur, agar menjadi profesor, agar menjadi ini itu. Urusan dunia dituntut ilmiah. Urusan agama apa? Ini sudah nenek moyangmu dah lakukan gitu kok. Sudahlah. Ini udah ajaran nenek moyang kita. Sudahlah. Gak usah ekstrim. Gak usah berlebihan dalam beragama. Subhanallah. Barakallahu. Untuk urusan dunia dia dituntut. Sang anak dituntut untuk apa? Untuk ilmiah. Tapi untuk urusan agama, santai-santai saja sudah. Ikuti saja apa kata nenek moyang kita. Subhanallah. Barakallahu fikum. Inilah fondasi di sisi mereka. Mereka tidak mau berpikir. Bagaimana padahal agama yang benar akan menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Tapi mereka tidak mau berpikir akan hal ini. Barakallahu fikum. Ayyata'ammalu wa yatadabbaru al-Qur'ana wa ya'ridu 'alaihi ma kana 'alaihi an-nas. Hal huwa sahihun aw ghairu sahihin. Jadi mereka tidak mau berpikir. Ya, dalam satu hari pun dari hari-hari yang mereka lewati untuk apa? Untuk mencermati dan mentadaburi, menghayati Al-Qur'an. Tidak mau berpikir akan hal ini. Wa ya'ridu 'alaihi ma kana 'alaihi an-nas. Dan mereka tidak mau berpikir untuk apa? Untuk membandingkan ataupun menilai atas Al-Qur'an apa yang manusia itu berada di atasnya. Hal huwa sahihun atau ghairu sahih? Apakah manusia itu berada pada hari ini itu sesuai, sahih, benar, sesuai dengan Al-Qur'an ataukah tidak sahih? Enggak mau menimbangkan hal ini. Jadi ritual akidahnya misalnya ini udah benar kah belum? Ya, saya dituntut untuk apa? Untuk barakallahu fikum menziarahi ya nenek moyang saya yang kiai, meminta barokah di sana. Ya, barakallahu fikum. Ya, ketika saya punya pekerjaan agar usaha saya lancar, saya disuruh untuk minta ke sana. Ya, mau berpikir, ini cara seperti ini sesuaikah ataukah tidak? Ya, barakallahu fikum. Demikian pula perayaan-perayaan bid'ah yang lainnya, tidak mau berpikir ini mencocoki sunnah ataukah tidak? Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi disinilah mereka terhenti jalan mereka untuk apa? Untuk menemukan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa penyebabnya? Mereka tidak mau berfikir. Untuk mentadaburi Al-Quran. Ya, untuk barakallahu fikum menghayati Al-Quran. Ya, naam, untuk membandingkan amalan, amaliyah yang dilakukan manusia dengan Al-Quran. Apakah sesuai ataukah tidak? Tidak mau berfikir. Di sini ya, hidayah itu tidak mereka jemput. Ingat ya, hidayah itu dijemput. Hidayatul bayan, hidayatul isyad, hidayah yang menjelaskan tentang barakallahu fikum, kebenaran itu harus kita cari, kita jemput. Adapun hidayatul taufiq itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, jadi saya ingin dapat hidayah tapi enggak pernah taklim di rumah saja. Enggak pernah menuntut ilmu, sibuk dagang. Subhanallah, ini mustahil hidayah bisa datang kepada dirinya. Illa man rahimah Rabb, kecuali yang dirahmati oleh Rabbnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fil din rahimahumullah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, bal akhadhahum at-taqlidul a'ma li abaihim wa ajdadihim. Bahkan mereka dikuasai dengan taklid buta ataupun taklid buta menguasai mereka. Bahkan taklid buta kepada orang-orang tua mereka, kepada nenek-nenek moyang mereka, menguasai mereka. Ini penyakit yang berikut. Penyakit yang pertama disebutkan apa? Mereka tidak mau berpikir. Ya, untuk mentadabbur Al-Quran, membandingkan. Ya, barakallahu fikum, amaliyah manusia pada hari ini benar ataukah tidak dengan, cocok ataukah tidak dengan Al-Quran, dengan Al-Quran Sunnah, dengan syariat agama Allah. Kemudian apa? Mereka, penyakit yang berikutnya apa? Mereka taklid, fanatik, buta. Ya, terhadap apa? Terhadap orang tua mereka dan nenek moyang mereka. Ini yang mencegah mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tabaru anna al-Qur'ana innama yaqra'u lil barakah wa husul al-ajri bit tilawah wa laysa al-maqsudu annahu yuqra'u lit tadabbur wal 'amali bima fi. Ini penyakit yang berikut. Ya. Jadi Al-Qur'an itu mereka menganggap bahwasanya Al-Qur'an itu hanyalah apa? Hanyalah Al-Qur'an itu dibaca untuk mendapatkan barokahnya saja. Ini sikap mereka kepada Al-Quran. Ya. Untuk mendapatkan barokah ataupun apa? Agar mendapatkan pahala dari membacanya. Barakallahu fikum. Nah, ini yang mereka yakini terhadap Al-Quran hanya sebatas ini. Tidak mau mereka kaji Al-Quran itu. Barakallahu fikum. Tidak mau mereka beramal dengan Al-Quran itu. Tapi posisi Al-Quran di sisi mereka apa? Hanya sebatas ingin dapat barokah, baca Al-Quran, agar hari ini aku dapat berkah. Baca Al-Quran. Baca biasa. Bukan mengkaji ya, baca, bukan ta'lim. Bukan. Baca biasa. Kemudian apa? Biar dapat pahala, baca Al-Quran. Memang ini benar. Al-Quran itu bisa memberikan barokah. Al-Quran itu bisa memberikan ajar. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Tapi bukan ini fokus utamanya. Kita berharap dapat barokah dari Al-Quran. Kita berharap barakallahu fikum dapat pahala dari Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan cara membacanya. Naam. Kemudian jangan lupa juga kita ikut mengkajinya, mentadaburinya, dan beramal dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Nah. Jadi, ya, mereka menganggap Al-Quran itu hanya sekedar apa? Dibaca untuk mendapatkan barokah dan agar mendapatkan pahala. Walaisal maksudu annahu yaqra'u littadabbur wal 'amali bima fi. Dan bukanlah yang dimaksudkan ya bahwasanya Al-Qur'an itu dibaca untuk ditadaburi dan diamalkan apa-apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an tersebut. Bukan itu tujuan mereka membaca Al-Qur'an. Tapi apa? Hanya sekedar ingin dapat barokahnya, agar sekedar barakallahu fikum ingin dapat pahala dari membaca Al-Qur'an. Barakallahu. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, qalla minan nasi man yaqra'ul qur'ana li hadzal gharab. Ya. Barakallahu fikum. Dan sedikit ya dari manusia ya, barakallahu fikum, yang membaca Al-Qur'an ya untuk tujuan ini. Tujuan apa maksudnya? Tadabbur. Ya, menghayati, mengkaji untuk ditadaburi dan diamalkan. Hanya sedikit sekali. Jadi, Syekh Shalih Fauzan bukan mengatakan semuanya enggak seperti itu. Tidak. Ada yang seperti itu. Tapi sedikit. Dibandingkan dengan apa? Dengan orang-orang yang barakallahu fikum sekedar membaca. Tapi tidak mau apa? Tidak mau mentadaburi dan tidak mau beramal dengannya. Barakallahu fikum. Innama yakra'una littabarruk bihi awit taladzud bisawtil qari' ya wa tarannum bihi aw li qira'atihi 'ala al-maradha lil 'ilaj. Nah, ini tujuan lainnya yang mereka jadikan Al-Qur'an itu sebagai apa? Ya, hanya saja mereka membaca Al-Qur'an itu untuk bertabarruk ya, mencari barokah dengan Al-Qur'an tersebut atau ya menikmati suara pembaca Al-Qur'an tersebut seperti dengar murattal. Wih, masyaallah, totalnya bagus, dengar, menikmati. Nah, dia katakan, ini lebih bagus dari musik. Betul. Ya, tapi sekadar semangat-semangat sebatas ini saja. Ya. Barakallahu fikum. Wa tarannum bihi, bahkan ketika membaca Al-Quran, mereka melagukannya. Maksudnya apa? Mungkin dengan tartil, mungkin dengan bacaan yang indah, barakallahu fikum. Sebatas ini mereka jadikan fungsi Al-Quran di sisi mereka, barakallahu fikum. Nah. Au liqira'ati 'ala al-mardha lil 'ilaj, atau membaca Al-Qur'an kepada orang, atau jadikan Al-Quran hanya sebatas membaca Al-Quran kepada orang yang sakit untuk pengobatan. Rukyah misalnya. Jadi Al-Quran itu mereka jadikan, ya tujuannya apa? Untuk menyembuhkan orang sakit. Sebagai penyembuh. Nah, Al-Quran penyembuh. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, tidak sedikit orang-orang penghafal Al-Quran di luar sana, walaupun dia bukan ahli sunnah, walaupun dia tidak di atas manhaj salaf, tapi masya Allah. Ya. Mereka apa? Mereka ahli ruqyah. Nah, terus kita, masya Allah, manjur ini. Ya. Bisa menyembuhkan. Nah, memang siapapun yang yakin terhadap Al-Quran, ya, yakin apalagi Al-Quran itu sebagai penyembuh, apabila dibacakan siapapun dia, tidak dikhususkan hanya ahli sunnah, hanya yang bermanhaj salaf saja yang bisa meruqyah. Tidak. Selama dia yakin dengan Al-Quran sebagai penyembuh, maka dia bisa meruqyah. Ya. Barakallahu fikum. Namun bedanya, peruqyah ya, yang tidak di atas manhaj salaf dengan seorang yang ruqyah, yang meruqyah di atas manhaj salaf. Artinya apa? Maksudnya apa? Orang yang ahli ruqyah tapi akidahnya menyimpang dengan ahli ruqyah yang akidahnya barakallahu fikum di atas Al-Quran was sunnah, itu diibaratkan seperti apa? Seperti ya, kalau yang ahli ruqyah tidak di atas manhaj salaf, akidahnya tidak jelas ya barakallahu fikum, itu seperti dia memberikan perlindungan, memberikan perisai perlindungan, betul, dengan Al-Quran. Tapi kalau orang yang bermanhaj salaf, dia ada plusnya apa? Dia seperti pendekar. Jadi ketika ada gangguan syafaat, kalau tadi cuman berlindung. Kalau yang bermanhaj salaf, artinya akidahnya lurus, menurutnya dia bisa melawan. Dia memiliki skill untuk melawan, mengusir setan itu kabur sejauh-jauhnya. Ya. Kalau yang tadi apa? Dia hanya bertahan. Selesai, ya, dia buka tamengnya, bisa datang kembali. Ya. Barakallahu fikum. Ini disebutkan faedahnya oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani hafizahullah ta'ala, pemilik kitab apa, zikir pagi petang ya, yang ma'ruf itu masya Allah. Nah, jadi kan ada pertanyaan, kok apa ada orang yang ruqyah banyak dia tapi akidahnya tidak jelas, bahkan alul bid'ah, kok bisa? Nah, memang bisa selama dia yakin dengan Al-Quran ya, penyembuh ya, membentengi daripada barakallahu fikum na'am ya, gangguan syaitan, yakin dia ya, barakallahu fikum, bisa. Cuman sisi perbedaannya tadi, kalau mereka pada posisi bertahan saja, tapi kalau seorang yang akidahnya lurus, dia bisa juga menyerang untuk mengusir ya, agar tidak kembali lagi barakallahu fikum. Nah, itu ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, baik, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, ada Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, amma anna yuqra'a lil 'amali bihi wa tadabburi was-suduri 'amma fi. Adapun Al-Qur'an ya, dibaca untuk diamalkan, dan juga Al-Qur'an dibaca untuk ditadaburi, demikian pula Al-Qur'an yang mampu membekas atas apa yang ada dalam Al-Quran tersebut dalam dada-dada mereka. Ya, barakallahu fikum. Wa 'aradhi ma 'alaihi an-nas 'ala hadzal Qur'an, dan menilai, membandingkan apa yang manusia berada di atasnya barakallahu fikum kepada Al-Quran, membandingkan ini amalan ini benar ataukah tidak. Ini kan orang-orang yang kritis. Ya, orang-orang yang ingin ilmiah. Sehingga mereka bandingkan barakallahu fikum. Fahadha la yujadu ya illa fi qalili minan nas. Maka yang model-model seperti ini, yang memiliki prinsip-prinsip seperti ini, ya itu tidak didapati kecuali sedikit saja dari kalangan manusia. Minoritas. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian Syekh mengatakan, la naqul, kami tidak mengatakan innahu ma'dumun. Ya. Kita tidak mengatakan bahwasannya ya itu tidak ada. Maksudnya enggak ada orang yang memiliki yang apa barakallahu fikum memiliki prinsip seperti ini. Memiliki prinsip tatkala dengan Al-Qur'an tujuannya untuk dibaca, dia tadaburi barakallahu fikum, diamalkan. Naam, dia ingin membandingkan amalan Al-Qur'an dengan amalan manusia. Ya, barakallahu fikum, bukan tidak ada, kata Syekh Shalih Fauzan. Barakallahu. Lakinnahu fi aqallil qalil, akan tetapi ada, tapi jumlahnya apa? Sedikit. Minoritas. Dan demikianlah al-haq itu barakallahu fikum. Kebenaran itu biasanya dan seringnya dan banyak kandungan dalam Al-Qur'an itu ada pada yang sedikit. Namun terkadang disalahartikan juga. Ya, seperti ya barakallahu fikum, oh banyak berarti sekarang Ustaz aliran-aliran yang sangat sedikit pengikutnya. Ya. Ini bukan patokan utama, jumlah bukan patokan utama, sedikit atau banyaknya. Tapi ini di antara tanda-tanda saja. Ya. Terkadang ada di satu negeri, ya, orang yang mengamalkan al-haq itu mayoritas. Ada. Ya. Barakallahu fikum. Mungkin bisa kita contohkan seperti apa? Al-Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah, Kerajaan Arab Saudi. Sampai-sampai mereka bisa bangun negerinya di atas Al-Quran wa Sunnah. Ini kan bisa dikatakan mayoritas mereka ya, meyakini al-haq dan beramal di atas al-haq kebenaran itu. Ya, barakallahu fikum. Dibandingkan negeri-negeri yang lain. Nah, jadi ini antara tanda-tanda saja. Ya, barakallahu fikum. Namun bukan patokan. Oh, berarti yang namanya orang berada di atas al-haq itu sedikit. Tidak, bukan menjadi patokan utama. Barakallahu fikum. Karena kalau dijadikan patokan utama, berapa banyak orang yang mengaku ya sedikit pengikutnya, berarti di atas kebenaran. Seperti apa? Ahmadiyah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Dan aliran-aliran yang lainnya. Atau nanti bahkan ada orang yang mengaku sebagai seorang nabi. Oh, ini kan tanda kebenaran itu kan pada minoritas. Ya. Nah, ini di antara cara-cara doktrin. Aliran-aliran baru kepada barakallahu pengikutnya. Ini. Kebenaran itu akan diikuti oleh orang yang sedikit. Padahal bukan itu tolak ukur utama barakallahu fikum. Nah. Walidzalika tajidul Qur'ana fi wadin wa a'mala ba'dinn nas fi wadin akhar. La yufakkiruna fit taghyiri abadan. Oleh karena itu, ya, barakallahu fikum, engkau akan dapati Al-Qur'an itu di sebuah lembah dan amalan-amalan sebagian manusia di lembah yang lain. Maksudnya apa? Nggak nyambung. Dia kan orang, kayaknya dia lulusan pondok pesantren. Dia penghafal Al-Quran. Masya Allah. Bahkan bacaan Al-Qurannya bagus. Tajwidnya Masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Wah, kalau kesehariannya pakai pakai koko, pakai sarung, pakai songkok, pakai peci. Ya, Masya Allah. Ya, ini anak lulusan pesantren. Bahkan bertitel dia. Ya, titelnya bukan LCMA. Doktor. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Tapi kok amalannya dengan titelnya itu, apalagi dengan aktivitasnya berdakwah, rajin membaca Al-Quran, kok nggak nyambung? Ya, Al-Quran itu di satu lembah, ya amaliyahnya, perbuatannya, barakallahu fikum, di lembah yang lain, nggak cocok, nggak nyambung. Ya, walaupun dia membaca Al-Quran, bahkan apa? Titelnya itu ataupun sanadnya membaca Al-Quran itu sudah sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, barakallahu fikum. Tapi apa? Tapi amalannya di lembah yang lain. Ya, harusnya Al-Quran dalam satu lembah dan amalannya pun di lembah yang sama. Ini baru. Ya, mereka mentadaburi mengamalkan Al-Quran. Barakallahu fikum. Wala yufakkiruna fi taghyiri abadan, dan mereka tidak mau berpikir untuk merubah itu selamanya. Tidak mau berpikir untuk merubah itu selamanya. Apa penyebabnya itu tadi? Ya. Sudah kadung kebiasaan, adat istiadat, sudah kadung ini ajaran nenek moyang, sudah taklid dengan ajaran mereka, ini sudah manusia mayoritas di negeri saya seperti ini keadaannya, sudah. Barakallahu fikum. Sehingga ada sekarang isu memunculkan apa? Islam Nusantara. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah. Yang isinya apa? Ingin melegalkan praktek-praktek kesyirikan yang sudah dikemas dengan adat istiadat. Jadi dalilnya apa? Itu kan adat. Biarkan lestari. Ya, sebagaimana dulu para wali-wali dulu. Maksudnya Wali Songo, ya, bagaimana cara mereka berdakwah, ya, barakallahu fikum. Ya, ada orang sedang adu ayam, sambung ayam, judi, ya, para wali ikut, ya, bergabung bersama mereka. Mereka suka bermusik, Wali itu datang ikut. Seperti itu cara dakwahnya. Maka kalau kamu berdakwah mengatakan itu syirik, itu bid'ah. Dalam keadaan itu sudah menjadi adat istiadat mereka. Bagaimana bisa diterima dakwahmu? Subhanallah. Yang ada gambaran di benak mereka apa? Kita datang kepada orang yang melakukan bid'ah. Itu bid'ah. Ya. Finar itu. Seolah-olah seperti itu gambaran dakwah kita. Ya. Jadi ingin itu yang digambarkan. Jadi katakan orang datang ke tempat orang yang menyembah kubur. Datang kepada, itu syirik. Ya. Musyrik engkau. Kekal dalam neraka. Seolah-olah itu yang ingin dimunculkan. Ini loh dakwah Wahabi. Ya. Dengan gambaran seperti tiba-tiba datang kepada orang yang melakukan syirikan. Engkau syirik, musyrik, engkau kafir. Seperti orang Khawarij. Nah, tidak demikian. Ada proses nasihat. Ada proses pendekatan, nasihat dengan baik. Barakallahu fikum, na'am. Ya. Memperlihatkan amalan. Ya. Proses dakwah bil hikmah wal mau'idah hasanah. Ini yang diajarkan dalam Al-Quran. Dan ini yang kita amalkan. Bukan langsung tunjuk hidung. Kafir, musyrik, mubtadi', bid'ah. Tidak. Barakallahu fikum. Nah, jadi ada proses nasihat, ada proses barakallahu fikum untuk apa? Meluruskan akan hal itu. Dan berapa banyak dan tidak sedikit orang-orang meninggalkan kebidahan dengan dakwah yang seperti itu. Jadi berdakwah itu tidak harus apa? Melakukan maksiatnya juga, melakukan kebidahannya juga, melakukan kesyirikannya juga. Tidak, bahkan itu haram dalam dakwah. Apakah Nabi Alaihissalam tatkala mengajak, ya? Musyrikin Quraisy untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan juga ikut melakukan kesyirikan sampai-sampai kan ditawarkan hari ini ya engkau beribadah kepada Tuhan kami besok kami beribadah kepada Tuhanmu. Nabi tidak mau. Ya, barakallahu fikum. Nabi tidak mau. Bukan begitu caranya berdakwah. Ya, barakallahu fikum. Nah. Jadi berdakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ini kaidahnya, itu prinsipnya barakallahu. Bil hikmah bukan yang difahami, lembut, bukan itu masuk juga bil hikmah, tapi bil hikmah yang dimaksud adalah ilmiah. Itu utama, bil hikmah itu maksudnya itu ilmiah. Tentu unsur-unsur untuk mewujudkan keilmiahan itu ada kelembutan. Betul. Ya. Tapi bukan meninggalkan sisi ilmiah, bukan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian walau hawala mujaddidun auda'in ila Allah ay yughayyira ma hum alayh laqamu fi wajhihi wa tahammuhu bidh-dhalal wa tahammuhu bil khuruj 'ala ad-din wa annahu ata bidinin jadidin wa annahu. Kalau seandainya ada seorang pembaharu ya, atau seorang da'i yang mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupaya untuk merubah kondisi mereka. Laqamu fi wajhi. Niscaya mereka akan menentangnya. Ya. Wattahamuhu bidhalal. Dan mereka akan menuduhnya dengan kesesatan. Wattahamuhu bil khuruj ala din. Dan mereka akan menuduhnya dengan apa? Ini ajaran yang keluar daripada agama. Wa annahu ata bidinin jadidin. Dan mereka akan menuduhnya bahwasanya orang ini mendatangkan ajaran agama yang baru. Wa annahu. Dan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini penyakit yang mengerikan ya. Penyakit taklid. Jadi kesimpulannya ada pada porsi taklid. Taklid ini ngeri. Ya. Makanya hati-hati. Maka nikmat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak menanamkan ataupun Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari sikap taklid. Karena taklid adalah penyakit yang mengerikan. Penyakit yang berbahaya. Bahkan tatkala nasihat al-haq itu datang kepadanya, dia tolak dengan sudah pasang taklid dulu. Wah, ini ajaran agama baru. Wah, ini Wahabi ini. Ya, barakallahu fikum. Ya, na'am. Sudah ditolak, ditentang terlebih dahulu. Maka banyak kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pilih kita dari sekian manusia. Dengan Allah genggam hati kita. Allah lembutkan hati kita. Allah barakallahu fikum berikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Untuk menerima agama yang ilmiah. Di atas Al-Quran wa sunnah barakallahu fikum. Maka jagalah nikmat ini barakallahu fikum. Jangan sampai Allah cabut. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai Allah mencabutnya barakallahu fikum. Disebabkan dengan apa? karena kita kufur terhadap nikmat ini. Apa dan sebab kekufuran atas nikmat? Kita sudah tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya. Ini sebab utama. Kita sudah tahu itu ilmu, itu hidayah itu sudah sampai kepada kita. Al-haq itu sudah sampai kepada kita. Tapi apa? Nanti-nantilah. Nanti-nantilah, enggak maulah. Dan nanti-nantinya itu bukan tanpa proses, bukan. Dia tinggalkan proses, enggak mau berproses. Barakallahu fikum. Sudah nyaman dengan kondisi tersebut. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Maka ini diantara sebab Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat hidayah minallahi azza wa jal. Nas'alullah salama wal afiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. InsyaAllah ta'ala. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bi'idhnillahi ta'ala. Wassalallahu wassalam wa barak ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.